Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قل جاء الحق وزهق الباطل katakanlah apabila telah datang kebenaran yang batil pasti akan sirna. Amma ba'du. Ibarallah, marilah kita memuji Allah Rabbuna Azza wa Jalla dan kita bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat subuh dan salat isya berjamaah di masjid adalah barometer iman. Tidak ada yang sanggup bangkit melaksanakan salat subuh dan solat isya berjamaah kecuali hanyalah orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang munafik, mereka akan berat melaksanakan dua solat ini. Athqalu salatin 'alal munafiqina salatul 'atamah wa salatul fajr. Solat yang paling berat bagi orang-orang munafik hanyalah solat isya dan solat fajr atau solat subuh. Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, bergerak Bapak Ibu di akhir zaman ini memenuhi masjid-masjid adalah bukti daripada iman. Dan pertahankanlah bukti itu. Tapi yang perlu ditingkatkan oleh Bapak Ibu semuanya adalah memastikan solat kita lima waktu adalah solat yang ditunaikan tidak di rumah, tidak di kantor, tidak di luar masjid atau musalla, tetapi di masjid, dan kejarkanlah berjamaah. Sebab apa? Ini tahun 1440 Hijriah. Ini adalah hari pertama. Bapak Ibu, tahun ini kita akan menghadapi beberapa surprise besar. Insya Allah Ta'ala, Ibu Bapak semua akan sama-sama menyaksikan. Saya juga insya Allah kalau berumur panjang satu tahun ini akan sama-sama menyaksikan berita-berita besar yang dinubuatkan Nabi terjadi. Insya Allah. Apa dianya? Yang pertama, Nabi mengatakan tentang sosok keturunan kandungnya di akhir zaman yang akan muncul. Keturunan kandung itu akan menyebabkan Islam kembali menyatu di seluruh dunia. Akan menyebabkan Islam kembali berkuasa dan memimpin dunia. Akan menyebabkan Islam memadamkan api-api perang yang ada di seluruh muka bumi. Akan menyebabkan Islam kembali meletakkan keadilan pada tempatnya dan menghapus segala macam kezaliman di mana-mana. Sosok orang yang akan muncul ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan namanya, disebutkan siapa nama ayahnya, disebutkan garis keturunannya, disebutkan oleh Rasulullah fisiknya lengkap dari ujung rambut sampai ujung kuku. Nabi ceritakan secara rinci dan Rasul mengatakan dengan pasti bahwa sosok tersebut adalah dari cucunya yang bernama Hasan. Rasulullah punya dua orang cucu, Hasan dan Husain. Sementara dari cucunya yang lain, yaitu Husain bin Ali, bermunculan pejuang-pejuang agama, tokoh-tokoh besar, habib-habib yang agung. Dan cucu-cucu Rasulullah dari Husain bin Ali itu banyak sekali di Indonesia, termasuk Maulana Habib Rizik Syihab, Beliau adalah salah seorang di antara cucu keturunan kandung Rasulullah, tapi dari Husain bin Ali. Adapun dari Hasan bin Ali, tidak banyak yang terdengar beritanya, cucu-cucunya dan cicit-cicitnya. Namun sekali muncul, langsung pemersatu umat. Langsung pembangkit kebangkitan Islam. Dialah Muhammad Al-Mahdi. Atau Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Namanya tidak harus Muhammad, bisa jadi Ahmad bin Abdullah Al-Mahdi. Namanya bisa jadi Yasin bin Abdullah Al-Mahdi. Namanya bisa jadi Taha bin Abdullah Al-Mahdi. Karena kata Rasulullah mengatakan namanya mirip dengan namaku. Sementara nama Nabi tidak satu. Nama Nabi Muhammad, Ahmad, Yasin, Taha, macam-macam nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat Allah, Nabi mengatakan syarat kemunculannya, kalau secara fisik Nabi telah sebutkan apa-apa fisiknya, dan Rasul memastikan bahwa dia lahir di Madinah Al-Munawwarah. Jadi lahirnya bukan di Medan, lahirnya bukan di Makassar. Kalau ada yang mengaku-ngaku menjadi Imam Mahdi sementara dia lahirnya di Kuala Lumpur, maka itu tidak benar, karena Nabi dengan jelas mengatakan kelahirannya adalah di Madinah Al-Munawwarah. Lingkungannya dari sejak kanak-kanak sampai balita, sampai remaja, sampai dewasa dihabiskan di Madinah Al-Munawwarah. Dia hidup di tengah-tengah para alim ulama. Akhlaknya sama denganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia tidak mirip denganku di segi fisik. Ini kata Rasulullah, akhlaknya sama denganku. Berarti berakhlak yang sangat mulia. Namun fisiknya tidak sama. Kalau Rasulullah itu kulitnya putih, indah dan bersih. Sementara Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi berkulit coklat gelap mengarah ke hitam-hitaman. Kalau Rasulullah rambutnya hitam, ikal dan sangat lebat, sementara Al-Mahdi warna kulitnya pirang. Ini, kemudian Rasul mengatakan alis matanya seperti bulan sabit. Hidungnya sangat mancung dan tulang hidungnya lurus. Bibir atas, bibir bawahnya sama tebalnya tapi indah dilihat, ideal. Giginya tidak ada satupun yang maju ke depan atau yang mundur ke belakang, rata. Dan setiap gigi dengan gigi yang lain dapat dimasukkan sehelai benang. Dahinya lebar dan dia tidak fasih melafazkan huruf ra. Dia tidaklah terlalu tinggi dan juga tidak pendek. Dadanya bidang, bulu dadanya sangat lembut. Perutnya tipis. Ideal tidak kedengarannya? Iya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan usianya saat dibaiat nanti oleh umatku, orang-orang pilihan di Mekah di depan Ka'bah adalah di usia aku diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Artinya di usia 40 tahun. Tapi di hadis yang lain, Nabi mengatakan dia dibaiat oleh umat menjadi Al-Mahdi mendekati 40 tahun. Ada dua riwayat. Satu riwayat mengatakan di usia 40 tahun. Di riwayat yang lain, Nabi mengatakan mendekati usia 80 tahun. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, Rasulullah mengatakan kemunculannya ditandai dengan turunnya salju di negeri Arab. Yang kedua, kemunculannya ditandai terlebih dahulu dengan hebohnya seluruh wilayah Jazirah Arab dalam fitnah-fitnah pertikaian, kegaduhan, dan kemunculannya ditandai dengan terjadinya pertumpahan darah, fitnah peperangan yang sangat hebat di Syam, Syria, Palestina, Lebanon dan Yordania. Kemunculannya ditandai dengan terjadinya pencaplokan Masjidil Aqsa dan Palestina oleh Yahudi, oleh Israel. Dan ini dilakukan oleh Donald Trump. Donald Trump yang mencaplok Palestina hari ini, tepatnya Yerusalem. Yerusalem. Itu tanda-tanda kemunculan Al-Mahdi. Kemunculan Al-Mahdi oleh Rasulullah SAW ditandai dengan terjadinya perselisihan hebat di tubuh keluarga kerajaan yang memimpin Mekah dan Madinah. Mekah Madinah cuma di Arab Saudi. Maka saksikan apa yang terjadi sejak 7 November 2017 di Arab Saudi sampai sekarang. Terjadi perselisihan yang tidak sedikit, di mana Muhammad bin Salman 2 Ramadan yang lalu dengan resmi mengkudeta putra mahkota resmi yang harusnya menjadi calon raja berikutnya di Arab Saudi setelah Raja Salman, yaitu Muhammad bin Nayef, dikudeta oleh Muhammad bin Salman. Setelah itu, tampuk kekuasaan de facto dipegang dan digenggam sepenuhnya oleh Muhammad bin Salman. Segala kebijakan-kebijakan agung Raja Salman diinjak-injak oleh anak kandungnya sendiri, yaitu Muhammad bin Salman. Dan Muhammad bin Salman langsung melakukan manuver-manuver yang tidak baik. Qatar difitnah, lalu Qatar diembargo. Kemudian musuh bebuyutan umat Islam, Yahudi, Israel, dirangkul oleh Muhammad bin Salman, dan Amerika dinobatkan sebagai teman sejati oleh Muhammad bin Salman. Kemudian hidungnya seperti diserahkan kepada Amerika untuk dibimbing kembali oleh Amerika sang penjahat. Ini yang dilakukan oleh Muhammad bin Salman. Setelah itu, modernisasi dan liberalisasi dilakukan secara terbuka dan gila-gilaan di Arab Saudi. Menyelisihi 100% apa yang dilakukan oleh sang ayah yang mulia, Raja Salman. Kaum muslimin yang kami muliakan, satu persatu pangeran-pangeran kerajaan Arab Saudi ditangkapin oleh Muhammad bin Salman. Ditangkapin puluhan jumlahnya, dan ada 2 orang yang langsung mati di tempat baku tembak terjadi, yaitu Pangeran Mansur bin Mukrin bin Abdul Aziz dan Pangeran Abdul Aziz bin Fahad bin Abdul Aziz, dibunuh. Kemudian sekarang Pangeran Khalid di Jerman dalam pengungsian dan jadi suaka politiknya mengumumkan kudeta, persiapan kudeta berdarah. Mengimbau kepada Pangeran Ahmad bin Abdul Aziz, mengimbau kepada Pangeran Mukrim bin Abdul Aziz, mengimbau kepada pangeran-pangeran yang ada bersatu. Sekarang diyakini 90% kekuatan Arab Saudi, baik polisinya, militernya, kekuatan-kekuatan lain yang tersedia di dalam dan di luar negeri, sedang menunggu bom waktu pertumpahan darah, perselisihan, perebutan kekuasaan. Dan Rasul mengatakan syarat terjadi kemunculan Al-Mahdi adalah ketika terjadi perselisihan hebat di tengah-tengah penguasa yang memimpin Mekah Madinah, saat itu mereka berebutan siapakah yang akan memimpin Mekah dan Madinah. Tidak seorang pun, kata Rasulullah, di antara mereka yang berhasil memimpin Mekah dan Madinah, karena Mekah Madinah saat itu akan jatuh ke tangan cucu keturunan kandungku Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi, kata Rasulullah. Baik, kalau Bapak Ibu dengarkan tadi bahwa kemunculan Imam Al-Mahdi adalah di baiatnya beliau di tengah-tengah polemik, di tengah-tengah kegelapan suasana, di tengah-tengah kekacauan dan huru-hara, peperangan yang sangat masif, serta kehancuran ekonomi dunia. Bill Gates mengatakan 2018 ini krisis moneter global yang terparah dan paling mengerikan akan mulai, akan terjadi. Dan tidak akan ada negara yang bisa lepas daripada krisis moneter global itu. Taib ibarat Allah yang kami muliakan, semua kekacauan sedang melangkah ke arah kepastian, tetapi Imam Mahdilah yang akan memadamkan kekacauan itu. Jadi kemunculan beliau bukan menimbulkan peperangan, tapi beliau menghentikan semua peperangan. Hanya perang beliau hentikan dengan perang. Segala kekacauan beliau tenangkan dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh kekuatan, dengan penuh keadilan. Yamla'ul arda qistan wa adla. Imam Mahdilah yang akan memenuhi bumi ini dengan keadilan, dan dengan kebijaksanaan. Bumi akan makmur, kata Rasulullah, di masa kemunculan Al-Mahdi nanti. Harta-harta yang ada di dalam perut bumi memuntahkan dirinya ke permukaan sehingga emas melimpah ruah. Arab menjadi subur. Perang sudah tidak ada, bahkan dua orang lelaki pun tidak akan berkeinginan untuk saling berbaku tembak, berbaku bunuh. Tidak akan ada yang berkelahi, beradu jotos, tidak akan ada. Ketenangan betul-betul menjadi milik manusia dan hidup di bumi bagaikan dalam surga. Jadi jangan salah-salah, kemunculan Al-Mahdi adalah mengembalikan dunia kepada puncak kedamaian, kekayaan. Pada masa Al-Mahdi nanti, kata Rasulullah, orang tidak ada lagi yang mau menerima sedekah, hadiah, jangankan zakat. Sedekah hadiah aja enggak ada yang mau terima. Kenapa? Karena seluruh orang kaya raya. Dan tidak ada lagi syariat jihad. Tidak ada lagi orang yang sudi menerima wakaf. Sebab apa? Islam dan bumi betul-betul dalam keadaan makmur. Wahai saudara-saudaraku, tapi menjelang itu terjadi, kondisi semuanya, apapun keadaannya, dari segi sosial, dari segi politik, dari segi budaya, dari segi pendidikan, dari segi moral, dari segi apa saja, semuanya di puncak paling mengerikan. Artinya, bergeraknya kita ke depan akan menghadapi suasana-suasana yang berat terlebih dahulu. Saya pastikan, Nabi bersabda, kemunculan Al-Mahdi itu adalah pada tahun-tahun gempa dan bencana yang besar di mana-mana. Puncak gempa itu terjadi justru di tanah yang tidak pernah-pernah kita dengar gempa. Arab Saudi dan Jazirah Arab. Sekarang belum. Untuk yang gempa-gempanya belum. Tapi yang lain-lainnya sudah dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun untuk di kita, untuk seluruh dunia yang lain, bencana-bencana di mana-mana sudah saling menampakkan diri. Taib, Bapak Ibu, usia berapa beliau dibaiat oleh kaum muslimin nanti di Mekah? Satu, yang kedua, mendekati 40. Semula saya berpikir-pikir, 40, mendekati 40. Masya Allah, sekarang beninglah dalam pikiran saya. Bahwa Rasulullah mengatakan kelahiran Al-Mahdi itu ditandai dengan terjadinya dua kali gerhana dalam satu bulan Ramadan. Ini sabda Rasulullah. Kelahiran Al-Mahdi itu ditandai terjadinya dua kali gerhana dalam satu bulan Ramadan. Bapak Ibu, dunia sudah mendengar dan menyaksikan bahwa tahun 1981 Masehi telah terjadi dua kali gerhana dalam satu bulan Ramadan. Anehnya tahun depannya 1982 masih terjadi lagi dua kali gerhana dalam satu bulan Ramadan. 1981, 1982. Maka para alim ulama kita yang memiliki keseriusan memperhatikan hadis-hadis tentang akhir zaman mengatakan bahwa sang keturunan kandung Rasulullah yang akan memenangkan dunia ini kembali telah terlahir di antara 1981, 1982. Artinya, kalau secara tahun Masehi, sekarang anggaplah 1981, diambil tahun 1981, sekarang sudah 2018, akhir malah, sudah mendekati akhir. Maknanya usia beliau sekarang sudah berapa? 37. Secara Masehi, dalam Islam, usia dan hitungan umur menurut Al-Quran dan Sunnah itu adalah menurut Hijriah. Ya kan? Kalau secara Hijriah, dalam satu tahun Masehi dibandingkan dengan tahun Hijriah, banyakkan hari mana? Banyakkan hari di tahun Masehi. Perbandingannya adalah 10 hari. 10 hari berlebih tahun Masehi. 37 tahun dikali 10 hari, artinya adalah 370 hari. Maknanya sudah berlebih 1 tahun lebih, ya. 37 tambahkan 1 tahun lagi, maknanya sekarang usianya sudah 38. Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, usianya ketika dibaiat di depan Ka'bah adalah usia aku diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul, 40. Di hadis yang lain mendekati 40, berarti mirip. Mendekati 40 adalah versi Masehi, sementara usia 40 adalah versi Hijriah. Jika sekarang kita masuk 1440, padahal Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap 100 tahun pada umatku ini akan muncul seorang pembaharu. Seorang pembaharu yang akan memperbaiki kembali kondisi kaum muslimin, yang akan menegakkan kembali bendera-bendera Islam, yang akan memenangkan kembali Islam. Setiap 100 tahun akan muncul satu orang. Maka abad demi abad diperhatikan betul oleh para alim ulama, siapakah abad ini yang dinobatkan? Fulan bin Fulan. Siapakah abad ini yang dinobatkan? Fulan bin Fulan. Abad demi abad setelah Nabi mengatakan itu. Untuk 1400-an, di hadis yang saya bacakan kemarin di Masjid Agung Sheikh Yusuf, Islam bangkit, Islam naik selama 700 tahun. Dan Islam jatuh selama 700 tahun. Titik terendah jatuhnya Islam menyebabkan Islam kembali mantul, naik ke atas. Tidak ada yang mampu menahan kenaikan Islam. 700, 1400, dan naik lagi. Naiknya Islam bila kita lihat dari hitungan tahun adalah 1979. Itu Islam ada pada titik paling bawah dan Islam mulai menggeliat naik ke atas. Kalau diperhatikan wahai kaum muslimin yang kami muliakan, secara tahun Hijriah kita sekarang sudah memasuki 1440. Apakah pada tahun ini kemunculan Imam Al-Mahdi? Kita serahkan ilmu pastinya kepada Allah. Kita hanya ditugaskan mempelajari tanda-tanda. Ya, kita ditugaskan mempelajari tanda-tanda. Yang penting, apabila ibu bapak semua sudah menyaksikan Arab Saudi terjadi baku bunuh, saling jatuh menjatuhkan, dan ini sudah mulai digongkan bunyi dan baunya, sudah mulai terendus oleh seluruh umat manusia. Arab Saudi pada tahun-tahun ke depan sudah mulai dalam kekacauan yang sangat. Disinilah Rasul bersabda, nanti di akhir zaman umatku akan terhalang melaksanakan ibadah. Ada tahun di mana umatku terhalang melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Lah kenapa? Kalau Arab Saudi sang penjaga Mekah Madinah terjadi perkelahian, perselisihan hebat, pertumpahan darah, apa mungkin negara-negara akan membiarkan rakyatnya berangkat melaksanakan ibadah haji dan umrah? Pasti tidak, iya kan? Karena enggak ada keamanan di situ. Airport tidak aman, lalu lintas tidak aman. Ada juga yang berusaha memaksakan diri dan mereka terperangkap. Karena Al-Mahdi nanti akan muncul di bulan Muharram, dibaiat di bulan Muharram. Bulan Muharram itu terjadi setelah bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah orang haji. Dan Rasul mengatakan, pada tahun kemunculan Al-Mahdi itu, pada saat jamaah haji di Mina dibantai. Sehingga darah para jamaah haji di tempat pelemparan Jumrah Aqabah, Jumrah Wusta dan Jumrah Ula setinggi mata kaki, kata Rasulullah. Siapa yang tega membantai jamaah haji kaum muslimin dalam sejarah? Yang hobi membantai umat Islam adalah Syiah. Ribuan tahun dalam sejarah, Syiah punya kisah berdarah terhadap ahlus sunnah wal jamaah. Merekalah yang tega. Merekalah yang telah melakukan ini. Dan mereka dendam kesumatnya dengan Arab Saudi luar biasa. Kita paham itu. Ya, mereka bencinya dengan kita karena prinsip mereka di kitab mereka yaitu ta'dzibus sunni yujibu fa'iluhu dukhulal jannah. Orang yang bisa menyiksa satu orang ahlus sunnah wal jamaah, pelakunya wajib masuk surga. Kemudian wa ta'dzibus sunni ma'a dzabhihim yujibu dukhulil jannah biduni hisab. Bisa menyiksa satu orang ahlus sunnah wal jamaah dan menyembelih mereka, mewajibkan pelakunya masuk surga tanpa hisab. Ini prinsip orang-orang Syiah. Dan itu ada di kitab-kitab utama mereka. Dan kitab itu ada di tangan para alim ulama. Mereka, kita termasuk di tangan saya juga ada kitab-kitab utama komunitas Syiah. Nggak bisa mereka bantah. Baik ke muslimin. Jadi akan terjadi pembunuhan jamaah haji di Mina. Makanya berdebar-debar jantung saya. Hati saya memohon dengan sangat kepada Allah. Izinkan hamba tahun ini bisa berangkat ke tanah suci ya Allah. Membawa istri-istri hamba. Saya daftarkan istri saya berangkat haji untuk kemarin. Allah takdirkan hanya istri pertama saya yang dapat visa haji. Dan kami berangkat dengan rombongan bersama Al-Buruj, salah satu travel besar yang namanya harum di Indonesia, pusatnya di Makassar. Tahun depan bagaimana? Saya sangat tidak yakin. Suasana masih aman di Arab Saudi. Tapi selaku seorang mukmin wajib tetap bersangka baik kepada Allah. Saya tetap mendaftarkan istri saya yang lain untuk berangkat dengan saya haji tahun depan. Walaupun saya tak tahu apa yang akan terjadi. Karena saya tidak boleh dengan perkiraan, lalu saya tidak jadi mendaftar. Ini tidak boleh. Ini bukan akidah kita. Setuju tidak? Sepahit apapun dihadapi, seberat apapun ditempuh. Kalau memang harus terbunuh jadwal kematiannya di sana, ya tempuh. Daftar sekarang. Jadi yang sudah ada niat berangkat haji tahun 1440 Hijriah ini, dengarkan ceramah ini, mundur, enggak jadi, lanjutkan. Salah itu. Teruskan, bismillah, tawakkalna 'alallah, la haula. Cuma di sana disiasati gimana cara selamat. Kalau memang terdengar huru-hara, kekacauan sudah mulai, pasti terjadi. Dan kita mau hajian, ada strategi. Kalau memang pemerintah Republik Indonesia nanti, di tengah siapakah presidennya nanti, apakah Jokowi, apakah Prabowo, ya, siapapun presidennya nanti, kalau masih melepaskan jemaah pergi ke sana, sudah takdir. Kalau memang harus terjadi apa-apa di situ, itulah dia kematian yang indah di tanah suci sedang melaksanakan ibadah haji. Tapi kalau enggak mati, walaupun terjadi peperangan di sana, tetap selamat kok insyaallah ta'ala. Makanya jangan pernah berpikir negatif untuk ini. Hanya Rasul mewajibkan semua kita, bila Al-Mahdi itu sudah kamu dengar muncul, maka wajib kamu menyatu dengannya, bergabung dengannya, berbaiat dengannya. Ya, wajib berbaiat. Tapi Nabi mengatakan, meyakinkan sepertiga dari umatnya nanti menolak kemunculan Al-Mahdi itu dan mereka murtad. Mereka murtad. Setelah dia dengar Al-Mahdi sudah muncul di Mekah, maka dia langsung menolak mentah-mentah, tidak menerima, tidak suka, ya. Walaupun tanda-tandanya lengkap, ciri-cirinya lengkap, semua dikatakan Rasul lengkap, tetap dia nolak, maka dia murtad, kata Nabi. Saudaraku, hamba-hamba Allah, siapakah yang memiliki mental dan karakter benci dengan kemunculan khilafah Islamiyah? Dan Imam Mahdi mengembalikan janji Allah. Surat An-Nur ayat 55. Imam Mahdi mewujudkan janji Allah. Allah berjanji dalam Al-Quran. Surat 24 ayat 55. Bahwa di akhir zaman dunia akan kembali dipimpin oleh Islam. Yang memimpin dunia dengan Islam dalam wujud khilafah Islamiyah. Dengan konsep kenabian hanya Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Nah, siapakah kira-kira orang yang benci dengan tegaknya kembali khilafah Islamiyah? Orang yang benci dengan wujudnya khilafah Islamiyah tentu benci juga dengan sosok manusia atau keturunan kandung Rasulullah yang akan mewujudkan janji Allah tersebut, Muhammad bin Abdullah. Dan itu tidak ada yang lain kecuali hanyalah orang-orang munafik. Hanyalah orang-orang munafik dari kaum liberal, dari kaum sekuler, dari kaum sipilis, ya, dari kaum yang memiliki selama ini ruangan bergerak, didukung oleh media-media, ditopang oleh penguasa dan pemerintah yang ada. Mereka-mereka inilah yang benci wujud tegaknya kembali khilafah Islamiyah. Ini bukan masalah HTI, bukan. Ustaz Zul itu jangan-jangan HTI seperti Ustaz Abdul Samad. Enak aja nuduh-nuduh Ustaz Abdul Samad HTI. Lalu saya ketika saya membacakan, mengumumkan ayat Allah tentang akan wujudnya khilafah Islamiyah, HTI. Khilafah Islamiyah itu bukan milik HTI, tapi milik masa depan umat Islam yang dinubuatkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih dan dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Yang benci dengan tegaknya khilafah hanyalah orang munafik. Cuma orang munafik yang benci dengan tegaknya khilafah. Hadisnya lengkap, ayatnya pasti, dan tanda-tandanya dibimbing oleh Rasulullah seperti yang saya uraikan tadi. Kaum muslimin, menurut ibu bapak semua pantas tidak menjadi bala tentaranya Imam Mahdi? Menurut ibu bapak pantas tidak? Saya tidak bertanya siap atau tidak siapnya. Kalau ditanya siap, semuanya akan mengatakan siap pasti. Tapi saya mengatakan pantas tidak. Kalau merasa pantas, syarat-syaratnya apa dulu? Kan begitu. Supaya dikatakan saya ini pantas atau tidak. Kalau belum pantas, pantaskanlah diri dari sekarang. Itu maksud saya. Kalau belum memiliki kepantasan itu, pantaskanlah diri dari sekarang. Karena adalah manusia-manusia terbaik yang akan diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bergabung dengan Muhammad bin Abdullah al-Mahdi. Walaupun tidak semua kita akan sanggup dan diberi izin oleh Allah mampu bergabung ke sana. Karena Nabi mewajibkan pergi ke sana. Walaupun kita tinggal di sini, kita tetap bisa memberikan loyalitas kita. Bersatu dan bergabung melalui orang-orang yang berangkat. Begitu. Ibarat Allah yang kami muliakan, semoga Allah memberi taufik kepada yang berbicara dan kepada bapak ibu yang mendengar. Tausiah ini menjadi asbab ibu bapak semua merasa layak untuk memantaskan diri. Soalnya kalau dikatakan siap, sekali lagi saya nyatakan dengan yakin ibu bapak pasti merasa siap. Tetapi pantas atau tidak, maka jawab itu dengan kenyataan amalan kita setelah ini. Buktikan bahwa kita pantas menurut Allah. Maka syarat-syarat pantas menurut Allah itu harus dikaji dong. Kalau begitu dengarkan kajian saya berikutnya. Insyaallah ta'ala tanggal 26 September ini saya akan kembali datang ke Makassar dengan izin Allah, ya. Saya akan menyampaikan kajian diundang oleh Iqra, ya. Al-Arqam, Darul Arqam. Nah, dengarkan beritanya, saya akan uraikan tentang masalah siapakah orang-orang yang dipantaskan atau pantas menjadi pengikut-pengikut Imam Al-Mahdi nanti, karena mereka-mereka dijamin ahlul jannah, penduduk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Baik kaum muslimin, pesawat saya jam 8:30. Jadi kajian pagi ini saya sampaikan tentang berita gembira atau berita menakutkan. Tapi ada suasana mendebarkan. Ada suasana yang mendebarkan. Saran saya kepada ibu bapak semua yang kuat jantungnya, yang kokoh menghadapi. Masalahnya sebelum kemunculan Al-Mahdi itu bencana terjadi di mana-mana. Musibah terjadi di mana-mana. Krisis ekonomi yang sangat mengerikan juga serentak seluruh dunia. Berarti Indonesia juga akan mengalami. Kalau sekarang dolar sudah tembus 15.000. Ke depan bagaimana kira-kira? Kalau melihat dari hadis Nabi, la ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Tak akan datang kepada kamu nanti satu zaman melainkan orang yang hidup pada zaman itu, kata Rasulullah, akan menyaksikan bergeraknya waktu demi waktu ke depan adalah lebih buruk kenyataan daripada yang sebelumnya. Artinya, Bapak Ibu semua akan merasakan suasana dalam hal apa saja ke depan tidaklah lebih baik. Yang lebih baik cuma satu, iman orang beriman akan semakin lebih baik insyaAllah ta'ala. Keislaman orang-orang Islam yang ingin kafah dalam berislam akan semakin teruji, akan semakin baik ke depan insyaAllah ta'ala. Dan ini sudah mulai kita saksikan, Pak. Di Indonesia saja, kemunculan pondok-pondok pesantren, tahfiz-tahfiz Quran, pengajian-pengajian, kompaknya umat untuk perjuangan dan segala macamnya, kecerdasan umat untuk masalah-masalah politik, masalah ekonomi dan lain sudah pun bangkit semuanya di mana-mana. Betul tidak? Ini adalah gejala. Yang makin baik itu adalah keislaman orang-orang yang ingin kafah Islamnya, keimanan orang-orang beriman semakin teruji imannya. Tapi yang lain-lain, ekonomi akan semakin buruk. Politik ke depan akan semakin buruk. Karena penjahat-penjahat politik yang memiliki segala-galanya mencoba untuk mendominasi politik ini. Dan kita berjanji, bersumpah tidak akan lagi membiarkan dunia politik yang selama ini kita tinggalkan akan tetap ditinggalkan. Kita akan ambil medan politik itu sebagai salah satu medan jihad kita. Setuju? Setuju. Takbir. Indonesia 2019 menantikan kebangkitan Islam insyaAllah ta'ala. Starnya di sana. Kita akan memulai dari sekarang. Bersama para ulama. Bersama dengan para ulama. Doakan semoga ijtima ulama jilid 2 akan kembali terwujud di Jakarta insyaAllah. Dan ini akan membuahkan hasil-hasil yang lebih pasti. Bagaimana dan apa yang akan kita lakukan bersama-sama. Tunggu komando dan instruksi ulama-ulama pejuang 212. Takbir! Demikian saja Bapak Ibu, laksanakanlah pemilihan 2019 ke depan dengan kondusif, dengan tenang, dengan cerdas, dengan adil, dengan bijaksana, dan jangan terjebak dengan anarkisme, ya, perkelahian, kegaduhan, karena itu yang diinginkan oleh musuh-musuh dakwah kita. Memang itu yang mereka sukakan. Bapak Ibu yang kami muliakan, jangan pernah terjebak di sana. Baik, demikian saja kita berdoa bersama-sama. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ini adalah hari pertama dari tahun 1440 Hijriah kami, ya Allah. Ya Allah, lembaran masa lalu kami, apapun yang tidak engkau ridhoi dari amalan kami, atau apapun amalan-amalan salah kami yang kami lupa dan engkau tidak pernah lupa, dan kami telah lalai dan engkau maha mencatatnya. Ampuni kami seluruhnya, ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami seluruhnya, ya Rabbana. Ampuni dan putihkanlah lembaran-lembaran catatan kami. Ya Ghafur, Ya Ghafar, Ya Afu, Ya Tawwabur Rahim. Ya Allah, ampuni kami. Sehina apapun kami, putihkan catatan amal kami. Sehitam apapun, seburuk apapun catatan amal kami. Terima kami kembali menjadi hambamu yang hanif, hambamu yang baik. Walaupun kami busuk di matamu, ya Allah, kami mengakui, ya Allah, kami bukanlah orang yang istimewa di matamu. Karena dosa-dosa yang sudah kami buat teramat sangat banyak, tak mampu kami hitung, ya Allah. Sementara amal kami belum tentu engkau terima. Itu pun sering kami riak dan kami bangga-banggakan kemana-mana. Ampuni kami, ya Allah. Tambahkan iman kami. Jadikan tahun baru Islam ini, ya Allah, tahun di mana engkau buat kami siap menghadapi segala macam kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Kokohkan hati kami dengan iman dan hidayah-Mu, ya Allah. Kokohkan hati kami semua dengan petunjuk-Mu, ya Allah. Jadikan kami ke depan memandang dan melihat sampai ke akhirat, hingga bukan dunia ini jadi tujuan cita-cita utama kami. Ya Allah, biarkan dunia hanya sebatas tangan kami menggenggamnya. Dan jangan sampaikan dunia bertahta di hati kami sehingga kami mencintai dan menggilainya. Allah, Allahumma Rabbana, jadikan kami mencintaimu, mencintai Rasul dan agama ini melebihi nyawa kami sendiri, ya Allah. Melebihi cinta kami kepada dunia dan harta dan keluarga. Jadikan kami mengutamakan akhirat, ya Allah, menjadi sebuah prioritas sehingga dunia ini tidak berharga demi memperebutkan dan mendapatkan posisi kami di matamu, ya Allah. Allah, Allah, ya Rabbana, jadikan kami pantas menjadi bala tentara dan pengikut-pengikut Imam Mahdi ketika beliau muncul kelak, ya Allah. Jadikanlah kami layak dan pantas menjadi kaum yang bersama-sama dalam perjuangan Imam Mahdi kelak, ya Allah. Jadikanlah kami layak dan pantas, tolong kami, ya Allah, untuk menjadi layak dan pantas menjadi salah seorang di antara umat Nabi Muhammad yang mengikuti dan bergabung dengan Imam Al-Mahdi, ya Allah. Ya Rabb, lindungi iman kami dari kekafiran, kemurtadan dan kemunafikan. Lindungilah iman kami, ya Allah, dari ketergelinciran, dari kesesatan dan dari kefasikan. Allah, Allah, Allah, ya Rabbana, Engkau yang Maha mendengar, Engkau yang Maha mengabulkan. Kami mohon kepadamu, ya Allah. Kami mohon kepadamu, wahai ya Rabb kami. Selamatkanlah Habib Rizik Syihab di Mekah sana, ya Allah. Selamatkanlah Habib Rizik Syihab di Mekah sana, ya Allah. Beliau sedang mengalami ujian yang berat, intimidasi dan tekanan yang hebat, ya Allah. Selamatkanlah para alim ulama, da'i-da'i, ustaz-ustaz, kiai-kiai, habib-habib, para pejuang-pejuang ulama-ulama kami yang istiqomah dari segala maksud buruk, rencana dan makar yang jelek, dari niat-niat licik dan jahat musuh-musuh agama ini, Allah. Satukanlah para alim ulama kami, satukanlah umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Sabang sampai Merauke, ya Allah, dalam satu komando yang jelas. Kami mohon kepadamu dan kami meminta, jadikanlah untuk kami tahun 2019 pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang takut kepadamu dan sayang kepada kami dan cinta dengan NKRI ini, ya Allah. Jadikanlah kami ke depan Engkau anugerahi pemimpin yang kembali menegakkan dan menjadikan Islam di atas segala-galanya. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Ya arhamar rahimin, ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, ya Rabb, tolonglah saudara kami di Ambon sana. Tolonglah saudara kami di NTB. Saudara kami yang mengalami berbagai macam ujian, petaka dan bencana alam. Dan tolonglah saudara kami yang sedang berjuang dan berjihad di Palestina dan di Syria, ya Allah. Di Rohingya, tolonglah saudara kami yang tertindas, ditekan dan dizalimi saat ini di negara-negara Timur Tengah dan yang lebih khusus di Amerika Serikat, di Jerman, di Rusia, di Australia, di mana-mana pun di muka bumi ini Islam dan kaum muslimin sedang dizalimi, sedang ditindas, kaum para ulama juga sedang diburu, sedang difitnah. Ya Allah, tolonglah. Engkaulah wali kami yang maha kokoh, maha kuat, maha perkasa. Tolonglah, turunkan pertolonganmu. Innaka ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Innaka ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Innaka ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Wa sallillahumma ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين وصلنا. Saya duluan meninggalkan masjid ini, sementara tim saya, tim media dan yang stand di luar tetap tinggal, jadi ibu bapak bisa bersantai. Ini kakanda saya, Bang Samsuardi, dan pengurus dari pimpinan masjid kita yang juga akan mengkoordinir infak wakaf tadi. Barakallahu fina fikum. Mari kita baca surat Wal Asri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. Tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohon maaf lahir dan batin, semoga Allah pertemukan kita kembali tanggal 26-27 September ini dengan izin Allah. Bismillah azza wa jalla. Oleh hidayah, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.